¡Gracias! Berbincang tak tiba-tiba, dan terjaga sekurang. Kita jadi mainan, ego-ego ngapain. Kita jadi mainan, tiga bulan bertunangan. Kita thank you.

Welcome to NDR Music.